Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jamaah semua yang hadir mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah alladzi ja'a syahr Ramadan syahr qiyam wa siyam lil mu'minin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وخالدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahu. Orang-orang yang ada iman di dalam kalbunya, orang-orang yang senantiasa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, para pencari rahmat, terutama rahmat-rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala, pasti hari-hari ini merupakan hari-hari yang sangat menggelorakan jiwa mereka. Pintu gerbang surga yang sebentar lagi terbuka seakan tidak membuat mereka bisa bersabar untuk segera bisa memasukinya, karena rasa takut terhadap murka dan ancaman Allah, terutama kepada nerakanya, adalah sesuatu yang membelai dan membebani jiwanya selama ini. Kehadiran bulan suci Ramadan seakan oase yang memberikan kenikmatan dan menutupi dari rasa dahaganya. Berbahagialah andai usia disampaikan sekali lagi, diberi kesempatan hidup sekali lagi, diberikan kesempatan untuk menikmati sekali lagi keindahan berada dalam dekapan Ramadan. Sungguh Rasulullah SAW yang sudah bersiap-siap sejak bulan Rajab, mempersiapkan segala sesuatunya demi menghadapi bulan Ramadan ini. Ramadan yang memang dari kata-kata rombong, panas membakar, tetapi bukan panas membakar jiwa kita yang kemudian membuat kita susah, bukan itu. Panas membakar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang selama ini telah kita perbuat. Atau setidaknya Ramadan menegur kita kembali. Untuk berhenti bermaksiat, berhenti terlena dari tipu daya dunia yang sangat luar biasa ini. Jazakumullah. Hari ini di pagi yang penuh berbahagia, saya ingin mengajak kita semua untuk berbenah diri, memantaskan diri menjadi mukmin. Memantaskan diri menjadi mukmin agar kita bisa menjadi bagian yang diseru di dalam ya ayyuhallazina amanu. Memantaskan diri menjadi seorang mukmin sampai kriteria kita siap menjadi mukmin untuk diupgrade menjadi muttaqin. La'allakum tattaqun. Memantaskan diri sebagai mukmin supaya proses antara iman menuju taqwa yang di tengah-tengahnya kutiba alaikum siyam. Asyam sama yasumu siyaman, yang artinya al-insaku, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari waktu sahur hingga datangnya maghrib. Ini yang disebut dengan proses. Proses yang akan mengupgrade diri kita, meningkatkan diri kita dari mukmin menjadi muttaqin. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu. Amanu wattaqu. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu. Ada jinjang. Walaupun di sini wawul maf, tapi ini juga merupakan gambaran hierarkis tahapan. Andai penduduk satu negeri mau beriman, telah beriman maksud saya, walau anda ahlul qura amanu, amanu imannya diteruskan, diimplementasikan, wattaqau mereka juga bertakwa, iman mereka tidak hanya sebatas iqrarul qalb, keyakinan di dalam qalbu dilaksanakan oleh lisan dan dikerjakan oleh sekujur badan. Tetapi ada target ke depan, bagaimana kita bisa mencapai jenjang derajat muttaqin di tengah itu ada proses yang namanya asya. Menjelang bulan Ramadan ini kita harus memantaskan diri menjadi orang beriman yang siap untuk mengikuti semua prosesi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Jazakumullah. Tentu ada banyak persiapan yang mesti kita lakukan. Selain persiapan fisik, persiapan mental, tapi kita juga perlu persiapan ilmu dan persiapan badan fisik ini. Sholat, sholat itu membutuhkan konsentrasi. Puasa itu membutuhkan kekuatan mental. Zakat itu membutuhkan kekuatan mengeluarkan harta. Sementara haji harus mengeluarkan semuanya. Ya mental, ya fisik, ya harta juga. Namun bukan berarti mempersiapkan mental Ramadan ini mudah, karena dibutuhkan kepekaan batin untuk bisa menghadapinya, untuk bisa melewatinya. Kepekaan batin yang saya maksud adalah bagaimana kita mampu melakukan siam atau imsak, khususnya dari semua yang membatalkan puasa, mulai dari waktu sahur sampai berbuka puasa. Walaupun di luar ini, di luar dari subuh sampai maghrib, ada juga yang mesti ditahan. Tidak boleh kemudian diubah seperti emosi misalnya. Ini membutuhkan kepekaan. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa di bulan suci Ramadan, sehingga harus diikuti proses-prosesnya dengan anjuran-anjuran yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mulai memasuki memantaskan diri menjadi mukmin. Jadi tema kita pada pagi hari ini menyambut Ramadan bersumber pada ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan yang di sini semua mampu memantaskan diri masuk ke dalam kategori ya ayyuhallazina amanu. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan harus memantaskan diri? Karena banyak nanti pada tanggal 17 Juni dia masih berkubang di kubangan lorong waktu yang bernama Juni. Dia belum bisa masuk ke dalam lorong waktu Ramadhan. Saya mau bertanya, Al-Quran diturunkan pada lorong waktu Ramadhan apa pada lorong waktu Juni? Apa bedanya? Ada orang nanti pada tanggal 17 Juni di masjid ini ada orang yang badannya dan rohnya cuma di masjid ini. Tapi tadi waktu salat subuh ada yang badannya di sini tapi rohnya tersungkur sujud di alam malakut, di alam ketinggian sana. Inilah yang saya katakan tadi, membutuhkan kepekaan, membataskan diri menjadi orang beriman. Jemaah, saya sampaikan bukan untuk mempersulit, tetapi kita perlu mengetahui. Besok saya berencana menggerakkan umat, misalnya untuk menentang kebijakan Trump yang akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke tanah suci kita semua. Tapi setelah saya perhatikan, hanya sedikit yang konsen dengan masalah ini. Lebih marah mana? Mekah dinistakan atau Madinah dinistakan? Sama saja, karena dua-duanya tanah suci. Tapi kenapa untuk Al-Quds kita diam saja? Padahal itu sudah lebih 70 tahun sejak tahun 1948. 70 tahun. Kalau ditarik dari sebelumnya 1917, ini sudah lebih 100 tahun. Dan jangankan iblis, Yahudi pun sudah berhasil mengelabui otak kita sehingga mengatakan ah itu cuma konflik Arab dengan Israel. Jawabannya, saya tadi cerita nanti di bulan Juni ada yang ruh, ada yang sudah masuk ke dalam lorong waktu Ramadan, ada yang masih berada di lorong waktu Juni saja. Jadi dia sebetulnya belum jernih karena tidak memantaskan diri. Saya melihat sebagaimana penafsiran beberapa ulama tentang ayat al-ladzi barokna halgal, yang kami berkahi di sekelilingnya, di sekeliling Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna halgal. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Kalau bapak dan ibu punya ilmunya, pasti akan menjadi pencari berkah di sekeliling ini. Tapi karena gak punya ilmunya, lebih senang mencari berkah di kantor misalnya. Pertanyaannya, berkah itu apa sih? Al-barakatu hiya, kata berkah, asal katanya itu kosa kata, dia berarti al-luzumu wal-istiqrar. Al-luzumu wal-istiqrar, berkah itu artinya menetap, mengabadi, tinggal selama-lamanya. Itu al-barakat secara kosakata. Secara definisi, al-barakatu hiya luzum al-khair al-ilahi fi syai'. Luzum al-khair al-ilahi fi syai'. Menetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Jadi barakah itu apa definisinya? Menetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Misalnya kita ini orang yang diberkahi atau tidak? Apa kriterianya sudah diberkahi? Apakah pada diri kita melekat kebaikan-kebaikan ilahiyah? Banyak gak ketaatan yang mengabadi di dalam diri kita ini? Anak kita, anak yang diberkahi atau tidak? Kita lihat, menetap gak pada anak kita itu kebaikan ilahiyah? Harta gaji kita ini bulan ini berkah atau tidak? Lihat, menetap gak di situ kebaikan ilahiyah. Contoh, anak kita dikatakan sudah mandiri, misalnya, kalau kebiasaan sholat lima waktunya tanpa harus disuruh lagi, apalagi kalau sudah mendengar azan, apalagi kalau sudah mendengar azan subuh, itu sudah otomatis bangun. Nah, berarti tingkatan keberkahannya banyak tuh di situ. Karena kebaikan ilahiyah, ketaatan dalam bentuk salat itu sudah melekat pada anak kita. Kalau sekarang mungkin baru pada orang tuanya, anaknya insya Allah tapi masih belum rajin ke masjid untuk sholat jamaah. Jadi kebaikan ilahiyah ada, tapi itu pun masih bertingkat-tingkat. Nah, menjelang Ramadan, terkait juga Masjidil Aqsa yang saya jelaskan tadi, alladzi barakna haulahu, Bapak Ibu bisa bayangkan, kira-kira menurut Bapak Ibu para nabi dan rasul itu mati apa enggak sih ruhnya? Hidup atau mati? Hidup. Ratusan para nabi dan rasul itu dikubur jenazahnya di tanah itu, di tanah suci itu. Sehingga ulama menafsirkan tanah suci Baitul Maqdis Al-Quds Jerusalem itu adalah Aqdasul Aqdas, sesuci-sucinya tanah suci. Saya tidak bisa bayangkan betapa besarnya energi positif yang ada di Baitul Maqdis itu, karena di sanalah terkubur jenazah para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh. Begitu juga langit yang ada di atas Baitul Maqdis itu. Ini saya membuat jembatan berpikir supaya nanti kita bisa merasakan Ramadan dengan energi yang kuat, lalu kita kemudian di bulan Ramadan mampu mengambil keberkahan yang banyak, sehingga kita mendapatkan limpahan-limpahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan itu dari Baitul Maqdis? Seakan-akan disitulah pintu langitnya itu. Karena di situ dulu Nabi Isa alaihissalam juga diangkat tanahnya. Kalau Allah berkehendak, bisa saja, kalau Allah mau, karena Dia Maha Kuasa, diangkat saja dari Muhammad itu dari Masjidil Haram langsung ke langit, ke Sidratul Muntaha. Tapi karena kausalitasnya, asbab-musababnya, ya memang harus lewat situ, pintu langit itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW pun menerima perintah sholat, dan sholat itu dalam mi'rajul mu'min, tidak lewat Masjidil Haram, tapi lewat Baitul Maqdis. Jamaah rahimakumullah, kata Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu 11 kali disebutkan di dalam surah Al-Isra, dan itu terbanyak. Ada juga di surah Al-Qamar, tapi 4 kali di beberapa surah. Tapi yang 11 kali disebutkan itu dikatakan di surah Al-Isra. Nah, ada menarik. Ketika ulama menafsirkan Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Apa sih? Sesungguhnya Qur'an di waktu pagi, gitu, terjemahan terlebihnya, padahal maksud di sini adalah sholat subuh yang dibacakan Qur'an di dalam. Kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat yang akan shifting, yang akan ganti shift, mengoperate keseluruhan jagat raya. Di waktu itulah tadi itu shiftingnya. Tapi dia menafsirkan, Bapak Ibu yang tadi baca Quran waktu sholat di sholat subuh tidak akan dimi'rajkan Qurannya kalau hatinya terputus dari Baitul Maqdis. Sebab tidak bisa dipisahkan antara kiblat pertama dengan kiblat kedua yang sebentar lagi akan dicapok terang-terangan oleh Amerika. Marah gak kira-kira? Tergantung, paham gak apa yang terjadi? Anda ini pencari barokah atau bukan? Pada lebih dari itu, linuria rubin ayatina, andai bapak dan ibu tahu ilmunya dan mau mengerahkan segenap potensi dirinya, birru bidam nafdi kaya aqsa, birru bidam nafdi kaya aqsa, dengan nyawa, dengan darah kami akan berkorban demi kamu wahai aqsa. Orang-orang yang mengerti, orang-orang yang faham, para pencari barokah, tidak akan pernah berkata begini, ngapain sih mikirin Palestina, kita aja susah. Ada gak begini? A'anullah, semoga Allah menolong dia dengan pengetahuan yang diberkati. Memantaskan diri menjadi mukmin memasuki bulan suci Ramadan, agar kita menjadi bagian yang mampu melaksanakan semua proses isinya, agar ujungnya kita menjadi pemenang yang bertakwa. Inilah yang harus dipersiapkan. Terutama saya sudah kasih contoh tadi adalah menggambarkan suasananya. Bagi orang-orang yang tidak ada kepekaan iman di dalam hati, di dalam hatinya, apa bedanya sih? Bahkan cenderung susah memasuki bulan Ramadan. Ya, puasa lagi. Gitu ya. Kalau ini mungkin di sini nggak ada lancar gitu. Alhamdulillah Ramadan. Itu kebanyakan ya. Tapi kalau tipis imannya, biasanya ya salat subuh berjamaah paling satu minggu itu udah mentok. Minggu kedua soft semakin maju. Tarawih juga semakin maju. Apalagi baca Quran sudah 3 hari lewat. Yang imannya pas-pasan, yang energi imannya pas-pasan, hari pertama bisa 1 juz plus tahajud plus sholat duha, 2 hari kemudian jet lag. Karena dia gak persiapan. Cara kerja dia, pola tidur dia, gaya hidup dia secara keseluruhan belum dipantaskan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sehat-sehat, baik-baik saja. Rencananya mau tanggal berapa Ramadan? Satu Ramadan, bagus sekali. Insya Allah kita akan puasa mulai tanggal 1 Ramadan. Sidang isbat insya Allah tanggal 15 ya, dari Kementerian Agama. Tapi jauh-jauh hari Mama Nia sudah bilang tanggal 17. Tinggal diperkuat dengan ru'yah. Ya, ru'yah bukan ru'yah. Saya kebolak-balik ngomongnya. Kalau ru'yah membaca capi-capi itu ru'yah. Ru'yah ra'ayara ru'yatun melihat. Gitu ya. Baca jampi-jampi dengan Quran apa namanya? Bilqaf ruqyah. Ruqyah. Tanggal 15 akan ada ru'yah dan hisab. Kita punya waktu dari sekarang. Kalau sekarang tanggal 10 berarti sisa berapa hari lagi? Nah, apa yang kita persiapkan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling penting kita persiapkan adalah iman kita. Iman kita itu yang mana? Iman kita yang saya maksud adalah meningkatkan kembali rasa cinta kita kepada Allah Maha Baik. Semua perbuatan yang mendatangkan cintanya, sebab iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah bisa juga berkurang. Yazidu bitta'ah Dia akan pertama kalau kita banyak melakukan ketaatan. Wayat usul bil maksiat, dia akan turun iman kita itu gara-gara bermaksiat. Ketaatan apa yang harus kita lakukan? Ketaatan yang bagaimana terkait dengan Ramadan? Ketaatan terkait Ramadan yang bagaimana yang mendatangkan cinta Allah? Itu yang pasti kita definisikan. Supaya kita bertakwa terkait dengan konteks Ramadan. Kan bertakwanya orang puasa beda dengan target takwanya sholat, berbeda dengan takwanya haji, ya, berbeda dengan takwanya sedekah. Masing-masing ada outputnya sendiri. Kalau takwanya orang berpuasa, di mana kira-kira? Self control, asyam, goes daripada ketakwaan, bentuk ketakwaannya orang-orang yang berpuasa. Buktinya dia sudah berpuasa, dia punya kekuatan yang namanya al-insa, kekuatan pengendalian diri. Itu sebetulnya paling penting. Kekuatan pengendalian diri inilah mulai mengatur waktu. Kalau bukan bulan Ramadan kan misalnya syahwat silahkan mau jam berapa aja, kapan aja. Kalau bulan Ramadan syahwatnya diatur gak? Atur. Baik syahiyah maupun syahwat, nafsu makan, selera makan diatur, sampai kepada masalah hubungan suami istri pun diatur waktunya. Ada. Begitu juga tentang sholat. Sholatnya pun volumenya diatur. Begitu juga tentang Qur'annya. Di luar Ramadan kita bisa menentukan baca Qur'an suka-suka kita, tapi di bulan suci Ramadan kita harusnya memenuhi bacaan-bacaan Qur'an kita. Ini sedikit contoh-contoh ketaatan yang harus kita fokuskan. Bagaimana kita bisa menambah iman kita dari sisi cinta kepadanya misalnya. Ini harus dilakukan dari sekarang supaya kita masuki bulan suci Ramadan, kecintaan kita kepada Allah lewat bulan suci Ramadan ini semakin kuat, sehingga berada di bulan suci Ramadan seakan-akan berada dalam dekapan sang kekasih. Ya, ditinggalkan Ramadan kita akan bersedih. Orang seperti itu belum lagi masuk Ramadan tak sabar hatinya merindukan untuk segera berada dalam dekapan Ramadan. Rasa cinta itu sudah mulai muncul. Hari ini dia sudah baca Quran, tapi dia sudah punya rencana khusus saat baca Quran nanti di bulan Ramadan. Dia terbiasa sedekah. Tetapi dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan nanti diberikan rezeki yang luas untuk bisa mendapatkan rezeki seluas-luasnya dan untuk disedekahkan sebesar-besarnya. Hari ini dia sudah menuntut ilmu, tapi dia bercita-cita di bulan Ramadan akan fokus mentadaburi ilmu-ilmu dari Al-Quran, sehingga dia akan sampai kepada reservoir atau lubang daripada sumber ilmu dari Al-Quran yang tidak pernah habis untuk digali. Jamaah yang Allah, selain rasa cinta menumbuhkan rasa iman, memantaskan diri menjadi mukmin, juga harus ditumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tandanya orang yang sudah siap Ramadan karena sudah menumbuhkan rasa iman dalam bentuk takut, itu dari sekarang dia sudah betul-betul berhenti bermaksiat. Kalau kemarin-kemarin dia susah sekali menghentikan maksiatnya, menghadapi bulan suci Ramadan dia sungguh-sungguh dia berhenti bermaksiat, terutama maksiat yang bersifat qalbi. Maksiat qalbu itu apa saja? yang mulai dari yang paling tinggi, syirik, nifaq, riya, ya, ujub. Apa itu ujub? Sombong adalah kita kabur. Ujub itu dalam bentuk perasaan bangga diri. Biasanya i'jabun nafs, menganggap dirinya sesuatu. I'jab, ujub, apalagi dengki, iri, apalagi ya hasad itu dengki, apalagi dia ya. Seudzon, oke. Apa lagi penyakit-penyakit hati kita? Apa? Apa lagi? As-sum'ah. Apa bedanya sum'ah sama riya? Sum'ah itu selalu membaik-baikkan namanya. Kalau riya sudah dalam bentuk perbuatan. Apa lagi? Penyakit-penyakit hati kita. Nifaq tadi kita sudah sebutkan di awal, itu tertinggi kedua setelah kufur. Inilah maksiat-maksiat kalbu yang harus kita jaga, terutama juga syahwat. Syahwat untuk senang nonton-nonton yang diharamkan, nonton-nonton sesuatu yang menghabiskan umur, udah habis kuota, habis usia, habis pulsa juga. Hasilnya sia-sia. Jadi kalau pintu kemaksiatan di dalam kalbu sudah kita tutup, insya Allah dalam bentuk fisik juga sudah terkendali. Dan inilah sebetulnya esensi daripada siam, yang artinya al-imsak. Selain itu, yang harus ditingkatkan iman kita dalam rangka memantaskan diri menuju bulan suci Ramadan adalah juga ar-rajah. Hopes, harapan, ini penting sekali. Orang-orang yang kurang harap, terutama harapnya kepada Allah kurang, biasanya kurang motivasi. Untuk perang lawan Yahudi secara media, menarik sekali. Kita ini dibanding Yahudi, Yahudi yang didukung Amerika, Amerika yang didukung oleh sekutunya. Kalau perang media kira-kira kita bisa menang gak? Hah? Ya kalah lah. Lawan media, media mainstream, dia yang punya. Kemudian media mainstream Indonesia juga mendapatkan informasi dari media mainstream Yahudi kan. Sampai hari kita bilang itu bukanlah konflik agama, itu masalah Arab Israel. Itu triliunan Yahudi berhasil mencuci otak kita, sehingga kita tidak lagi menjadi pencari berkah di Al-Aqsa, sehingga kita bukan lagi mencari ayat-ayat Allah yang akan ditunjukkan di balik itu semua. Tapi jangan khawatir, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi bikin penelitian, meskipun dia menguasai media seluruh dunia untuk menguasai opini, untuk menguasai opini, ternyata kalau sudah bicara tentang Palestina, 60% seluruh media dunia, termasuk media Yahudi, itu lebih pro ke Palestina ketimbang ke Yahudi sendiri. Ini data yang mereka buat. Anehnya, bayangkan mereka yang membiayai, tetapi media mereka mendukung musuhnya. Sakit nih kira-kira. Di mana sakit? Ini fakta. Lalu kaitannya sama hopes, sama harapan yang mana? Jadi sekarang ini jamaah yang kalau mereka punya kekuatan 40% dari sisi senjata, harta, media, tentara, dan kita disiapkan misalnya 20% harapan, hopes dari Allah, tetapi kekuatan kita hanya 20%. 20% atau 40% menang atau kalah? Kalah. Bapak Ibu sekalian, saya kira sulit Anda mengalahkan orang kafir untuk saat ini, karena Anda separuhnya ke akhirat, separuhnya ke dunia, sementara mereka all out ke dunia. Gitu ya. Jadi kalau kira-kira bertarung teknologi, kita bakal menang atau kalah sama mereka? Ya, kemarin beredar peringkat SMA-SMA yang setelah ujian ya, anak-anaknya yang paling tinggi sekolah mana? Bukan sekolah Islam, sekolah Islam mulai menurun, yang paling banyak sekolah Kristen gitu. Mereka fokus betul di pendidikan. Tapi jangan khawatir, in yamsaskum qarhun faqad masal qawma qarhun mithlu in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Kalau kamu ditimpa musibah kekalahan, kalau kamu tertimpa juga persoalan kesakitan, percayalah mereka juga sakit. Bedanya, nah di sini perbedaan mendasar. Kamu punya gantungan harapan, hopes, sementara mereka tidak. Kalaupun mereka punya harapan, harapannya bukan yang maha mengabulkan dan merealisasikan harapan. Mereka hanya bisa mengharap kepada si PHP, pemberi harapan palsu. Siapa itu pemberi harapan palsu? Dunia. Siapa di balik dunia? Setan, iblis itu. Asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bilfahsyah. Orang-orang yang gak punya gantungan harapan ke Allah karena kurang iman, biasanya gampang dipengaruhi oleh setan, sehingga dia menjadi pelit. Dan orang pelit itu biasanya perilakunya perilaku keji yang dilakukan. Itu orang pelit. Ini psikologi Qur'annya. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan itu menakut-nakuti kamu sehingga kamu takut fakir, takut miskin gara-gara sedekah. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda telepon, berharap orang yang Anda telepon ini, kita yang bayar pulsanya atau dia yang bayar pulsanya? Ini fakir miskin namanya. Dulu ada zaman fakir miskin, kalau sekarang zaman fakir miskin. Dia pokoknya setting bagaimana kalau dia telepon ke orang lain yang bayar orang lain, walaupun yang butuh dirinya ini fakir miskin. Harusnya kalau dia itu ahli sedekah zaman sekarang, habis sholat tahajud membuktikannya dengan sedekah, biasanya transfer pulsa kan, biasanya begitu. Nah, ini orang-orang yang jiwanya suka bersedekah, apalagi zaman mobile banking sekarang ya. Dari sekarang dia sudah mempersiapkan, nanti saya harus membelikan sembako memasuki bulan suci Ramadan kepada siapa saja di keluarga saya, supaya dia bisa beli sembako memasuki bulan suci Ramadan. Jatahnya per keluarga katakanlah berapa? 250.000. Dari sekarang dia sudah catat. Nah, setelah bisa habis tahajud dia sedekah lagi, habis tahajud sedekah lagi, sedekah lagi, nggak akan habis. Nggak akan habis orang yang suka bersedekah. Semakin dia bersedekah, semakin bertambah. Demi Allah, sekali lagi demi Allah, karena Allah itu menjanjikan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kamu. Beda sama setan yang menakut-nakuti kamu. Setan itu nakut-nakutin kamu, janganlah, kamu juga masih kekurangan. Janganlah, dia mau tipu orang kayak gitu. Kalau dikasih gak suka terima kasih. Udahlah, nanti aja dekat masjid, dekat rumah aja. Ketika sampai di masjid, kemudian ada pengumuman, ada pengurus masjid, apalagi sih masjid ini, butuh apa lagi sih? sih AC-AC mulu. Itu saya tangkap. Dengar ketua masjid ngomong kayak gitu, pura-pura budek. Setan udah masuk di telinganya. Karena dia pikir membelikan AC buat masjid itu rumah gue aja AC-nya lama kan. Kadang dicuci kadang kagak boleh buat masjid lagi. Itu setan udah masuk. Asyaitan ya'idukumul fakar. Setan itu mengancam kamu, akhirnya kamu punya perasaan takut miskin kalau bersedekah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nilainya hoax. Orang yang selalu menggantungkan harapannya ke Allah, mempersiapkan iman, memataskan diri bulan suci Ramadan, ia ke Allah. Allah bilang, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan kalau kamu berinfak, kalau kamu bersedekah, akan diampunkan dosa-dosa dan akan disiapkan surga buat kamu. Jadi bukan cuma takut, enggak takut miskin. Kalau kaya itu keniscayaan. Orang yang bersedekah, yang suka bersedekah, niscaya kaya. Kaya itu enggak perlu dicari buat orang yang suka bersedekah. Itu otomatis. Di antara kalian ada yang harus aku miskinkan, sebab jika aku kayakan berarti aku rusak agamanya. Tetapi di antara kalian ada yang harus kumiskinkan, sebab jika kukayakan, aku akan merusak agamanya. Jadi di antara kita ini, yang berbakat jadi orang kaya dan yang berbakat jadi orang miskin, itu dekat ketetapan Allah. Memang salah mental Anda sendiri. Mental yang berbakat jadi orang miskin itu, walaupun kelihatan kaya raya, tapi hatinya miskin. Dengan kelimpahan hartanya susah aja bawaannya, kangkung terus. Walaupun kampung itu enak gitu ya, apalagi kampungnya orang Lombok, jadi pelincin, luar biasa. Tapi ini maksudnya kampung yang kurus-kurus itu loh. Sama tukang sayur aja perasnya luar biasa. Enggak rela kalau tukang sayur itu kaya. Nawarnya itu keras banget. Wah, Allah kuatkan. Jangan ya betul. Ini harus kita persiapkan. Cinta kita, takut kita, harap kita. Nah yang paling hebat lagi kalau tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kalau kita siapkan dari sekarang. Makanya yang mesti kita persiapkan lagi antara kita yang paling penting mulai hari ini, baca Qur'annya. Untuk bisa menjadi orang yang tadarusnya banyak, saran saya itu bangga sama teman saya. Saya punya grup kalangan para asatidz dan para ulama. Nanti ini menjelang Ramadan, dia akan keluar dari semua grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan persaudaraan saya izin live dari grup. Kita berjumpa lagi setelah hari raya insyaallah. Saya jadi kenapa tuh? Ya supaya fokus ke Quran. Apalagi tahun politik kayak gini batal dan puasa semua. Asli banyak batal. Ikut broadcast lagi yang aneh-aneh gitu kan. Saya aja sadar banget gak boleh bercanda dikit aja. Kan saya kemarin dengar dolar naik ya. Sekarang berapa? 14.000. Berapa? Ya, saya sih berbahagia karena dolar saya banyak, jadi saya enggak. Tapi saya bercanda di Instagram saya. Ya. Saya mintalah teman-teman, biasanya kalau dolarnya udah 14.000 ini media ribut, tapi alhamdulillah kali ini tenang-tenang saja. Coba komen apa pendapat Anda agar saya mendapatkan masukan. Wah, luar biasa. Untuk yang kayak gini-ginian ini 90% 2019. Mulai saya tanya dolar kok urusan ganti presiden. Gimana? loncat mikirnya gitu, kok udah pada marah aja bawahannya. Ini kenapa gini semua sih? Ternyata bukan cuma yang gak waras ini, bukan cuma komentatornya. Rezim pun ketakutan. Sampai saya kemudian dicari, apa maksud Ustaz? Ini dari lembaga negara yang luar biasa soal keamanan di Indonesia. Saya jadi cekikikan, apa maksudnya Ustaz begini? Padahal baru bercanda dikit. Apalagi kalau saya pakai kaos itu juga. Mantap. Luar biasa Indonesia, enggak tahu lah ada apa di hatinya. Nah, saran saya memasuki bulan Ramadan yang baca Quran dia sudah. Ini banyak yang gak waras karena kebanyakan baca WA sih pada. Ilmunya jadi kegunting-gunting separuh-separuh. Udah ngajinya gak rajin. Baca hadis di WA juga separuh-separuh. Yang banyak itu ya, apalagi ibu-ibu lagi galau udah tahu udah dibaca semua WhatsApp-nya, masa jadi scroll up sebentar dicari lagi mana belum dibaca. Coba sama Quran kayak begitu luar biasa. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran dan itu harus dimulai dari sekarang. Betul, saya nggak suruh keluar dari grup, nggak suruh keluar, tapi ya yang nggak penting-penting itu loh. Apalagi grup-grup alumnian itu yang kadang-kadang untuk kalau saya alumni Madinah jadi gak ada yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh ditegur teman-teman sendiri. Jadi biasanya teman-teman yang mau aneh-aneh gitu muncul bikin grup lagi. Nah gitu-gitu keluar yang kira-kira bakal menodai keimanan kita, bangsa kita, supaya lebih fokus kepada Al-Quran. Ya masih malas tahajud. La haula wala quwwata illa billah. Umur berapa? 50 tahun. Tahajud masih belum juga istiqomah. Mau masuk surga apa enggak sih? Kepala udah 5, bukan berarti kepala 3 boleh gitu ya. Tapi kalau kepala 5, kepala 6 tahajud juga masih main-main. Ini berarti belum diberkahi, ini hati-hati. Jadi pada dirimu yang belum rajin membaca Quran, yang tidak konsisten, udah tua kayak begini, juz apa gak hafal-hafal, boro-boro hafal, faham aja tanda. Ini ngapain aja sih? Maksud saya berbicara kayak begini, bagi yang tidak bisa sendirian, bergabunglah dengan program-program, baik yang di masjid, ya, baik yang di majelis taklim, cepatnya bergabung. Ikut program, bikin target. Minimal tahun ini saya harus hafal juz amma selama bulan suci Ramadan. Berikut faham artinya dan mengerti poin-poin penting di dalamnya. Saya harus bergabung dengan siapa? Dan sekarang sudah Allah harus mulai daftar. Dan itu berarti ada waktu yang harus Anda korbankan dari kebiasaan hari-hari. Nah, cuma kan kadang-kadang ibu-ibu waktunya habis buat masakan lagi nanti Ramadan ini. Belum lagi Ramadan masuk, udah bikin rencana nanti buka puasa setiap malam minggu sama keluarga. Ini kok jadi makan dulu masih buat Ramadan. Begitu gak sekarang? Ada gak yang begitu? Apalagi dengan banyaknya grup. Ini kok jadi udah mulai rencana buka bersama dengan alumni ini, alumni itu, alumni haji, alumni umroh. Tapi urusannya bukan terkait haji umroh, makannya itu loh. Ya benar-benar sih bersedekah kali ya. Ini kelihatannya bergeser karena belum memantaskan diri secara iman, belum mencari yang namanya cinta, takut, harap, pasrah. Yang harus diprioritaskan selain ibadah-ibadah, misalnya ilmu, bersedekah. Bahkan di antara istri Rasul, Ummahatul Mukminin, ada yang pandai menyamak kulit dan pandai bikin kue. Sebelum Ramadan dia habiskan waktu untuk menyamak kulit, kemudian tinggal di timur sehingga di Ramadan dia bisa jual dan dia bisa bersedekah sebanyak-banyak. nyari duit buat makan nanti di bulan Ramadan. Baguslah mudah-mudahan memberi makan kepada yang lain, dan terutama di Masjid Al Munawwar ini dan di masjid-masjid dekat rumah. Harusnya kita rebutan, ya, menyiapkan takjil dan sahur lah ini. Rugi, rugi besarlah orang yang tidak banyak sedekahnya di bulan Ramadan. Majelis ilmu, coba cari majelis-majelis ilmu yang bisa menambah keilmuan kita. Nah, saya di akal itu banyak program, sederet program menyiapkan itu. Kalau perlu jangan cuma ganti karpet. Karpet saya kasih under layer di bawahnya supaya empuk banget gitu. Supaya betah nanti duduk di situ. AC-nya pun diperbuat bagus supaya jamaahnya di pengurus masjid harus menjadi orang yang menyervis jamaah. Sehingga jamaah tetap berada di masjid. Lingkungannya dibentuk sedemikian. Banyak saya kira yang perlu kita persiapkan, tapi mudah-mudahan kilasan-kilasan yang saya sampaikan ini mengingatkan kita semua. Dan mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan hati dan raga serta harta juga keluarga kita memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita bermunajat kepada Allah dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahaladzim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahaladzim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahaladzim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين Hamdani wafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana walakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami sekali lagi berada dalam pelukan Ramadan-Mu. Ramadan yang penuh dengan ampunan, Ramadan yang berlimpah rahmat kasih sayang, Ramadan yang akan membuat kami menjalani hidup penuh berkah, Ramadan yang akan mengantarkan kami ke jenjang iman dan takwa, Ramadan yang semoga Ramadan tahun ini kami terpilih menjadi yang terbebas dari siksa api neraka. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafar. Memasuki bulan suci Ramadan ini terlalu banyak dosa-dosa kami, dosa-dosa di dalam hati kami akibat maksiat-maksiat kalbu yang kami lakukan. Memasuki bulan suci Ramadan ini banyak berlumuran dosa di dalam jasad kami, lumuran dosa di harta kami, lumuran dosa di investasi dan uang kami. Ya Allah, sebentar lagi bulan suci Ramadan, hati kami belum lagi lembut, pendengaran kami belum lagi tunduk, mata kami pun masih tajam menatap sesuatu yang telahan. Ya Allah, memasuki bulan suci Ramadan ini, kami belum mampu kontrol tangan kami agar tak menyentuh yang kau haramkan. Kami belum lagi mampu mengendalikan kaki kami untuk tak melangkah ke tempat yang tak kau itu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Ghafar, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Hapuskan dosa-dosa kami. Hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Maafkan khilaf dan salah kami. Maafkan semua kekeliruan-kekeliruan kami, ya Allah. Tidak sanggup kami berhadapan dengan Engkau dengan dosa-dosa yang berlumur di hati, jasad, dan mata kami, ya Allah. Bagaimana mungkin kami bisa menikmati indahnya Ramadan, Ramadan jika badan ini, hati ini masih berlumur dengan dosa-dosa. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami kepada Engkau, ya Allah. Kami pun bertobat kepada-Mu, ya Allah. Kabulkanlah tobat-tobat kami, ya Allah. Menjelang bulan suci Ramadan ini, lembutkanlah hati kami. Lembutkanlah hati kami. Lembutkan dan mampukan hati kami untuk senantiasa berinabah kepada-Mu dengan menyebut asma-Mu, ya Allah. Lembutkan hati kami sehingga kami bisa merasakan keagungan-keagungan-Mu dengan hati kami, ya Allah. Lembutkan dan tundukkan hati kami agar kami mulai segalanya berhadapan dengan-Mu dengan ibadah qalbiyah kami, agar tawadhu hati kami di hadapan-Mu, agar hati ini mencintai iman, agar hati ini terhias dengan hiasan iman. Allah Habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan hati kami kepada iman. Cintakan, gandrungkan hati kami, condongkan hati kami kepada ketaatan dan pada keimanan, ya Allah. Wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Agar kami bisa menjadi orang yang membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, ya Allah. Ihnana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami sudah mendengar seruan iman itu, seruan yang datang dari-Mu dan dari Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Hari ini menjelang bulan suci Ramadan, kami ingin menyambut keimanan itu sepenuhnya, ya Allah. Tapi mampukanlah hati kami untuk menyambut seruan iman itu. Habib ilayna iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ar-rasyidin. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan bimbingan Engkau, ya Allah, sehingga jadilah kami hamba yang selalu mencari cintamu. Jadilah hamba orang-orang yang takut bermaksiat kepada-Mu. Jadikan pula hamba orang-orang yang senantiasanya berharap kepada Engkau saja, ya Allah. Dan mampukanlah kami menjadi hamba-hamba yang senantiasa berpasrah, bertawakal dalam segala urusan hanya kepada-Mu, ya Allah. Untuk kedua orang tua kami yang kami cintai, yang tahun ini kami tidak lagi bersamanya, yang tahun ini di bulan Ramadan ini dan Lebaran tahun ini kami tidak lagi bersamanya, ya Allah, ampunkan dosa mereka berdua. Sayangi dan cintai keduanya, setulus keduanya sayangi dan cintai kami, ya Allah. Jika dia masih hidup, lapangkanlah rezekinya, ringankan beban hidupnya, angkatlah penyakitnya, bahagiakanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Seperti kami berharap untuk kebahagiaan kami di bulan suci Ramadan, bahagiakan pula kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, semoga Ramadan tahun ini Ramadan penuh berkah pada kami dan pada keluarga kami, ya Allah. Mampukanlah kami membangun rumah tangga selama bulan suci Ramadan, untuk membentuk karakter keluarga yang beriman dan keluarga yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami suami, jadikanlah kami istri yang mendirikan sholat di dalam rumah kami. Jadikan pula anak-anak cucu kami keturunan-keturunan yang mendirikan sholat. Rabbana ja'alna muqimas sholat wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Mampukanlah kami di bulan suci Ramadan ini membangun keluarga surgawi di dalam rumah kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, berkahilah ilmu yang ada pada anak kami. Jagalah anak kami dari berbagai macam maksiat, ya Allah. Lindungi anak kami dengan perlindungan yang kami tidak sanggup melindunginya kecuali Engkau yang mampu melindunginya, ya Allah. Cintakanlah anak-anak kami kepada ketaatan. Cintakanlah anak-anak kami kepada ibadah. Cintakanlah anak kami kepada Al-Quran. Cintakanlah anak-anak kami kepada ilmu-ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan anak kami kepada Engkau, ya Allah. Cintakanlah anak kami kepada sunnah-sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Cintakanlah anak-anak kami untuk mendatangkan sesuatu yang mencintai-Mu. Cintakanlah anak kami kepada orang-orang yang melakukan cintanya kepada-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi pula pada harta kami. Berkahilah pula harta kami agar kami bisa berinfak sebanyak-banyaknya, agar kami bisa bermanfaat bagi sekeliling kami dan harta kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal. Berikanlah kepada kami rezeki yang bersih. Ya Allah, jauhilah rezeki yang haram dari rezeki kami. Buat kami merasa bangga ketika mendapatkan yang halal dari Engkau saja. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 11 bulan kami jalani hidup penuh penganiayaan terhadap diri kami sendiri. 11 bulan waktu kami habiskan sia-sia dan banyak yang sia-sia, ya Allah. 11 bulan sudah Kau berikan usia kepada kami, hanya sedikit ibadah dan ketaatan yang bisa kami lakukan. Rabbana hadzalna anfusana. Andai tak Kau ampunkan dosa-dosa kami hari ini, andai tak Kau berikan rahmat kepada kami pada hari ini, ya Allah, kami khawatir ke depan kami akan menjadi hamba yang merugi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jagalah tanah suci kami di Mekah dan Madinah, terutama jagalah tanah suci kami di Baitul Maqdis yang sebentar lagi akan dinistakan lebih jauh lagi oleh para penista-penista ini. Ya Allah, pilihlah kami menjadi orang-orang yang berpihak untuk memenangkan dan membebaskan tanah suci dari penjajahan. Angkit aqsana ya Allah, angkit qudusana ya Allah, minas sahailah al-muqtasibin al-mujrimin. Selamatkanlah tanah suci kami, selamatkanlah tanah suci kami, jadikanlah kami bagian dari memerdekakan tanah itu dari penjajahan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berhentilah bermaksiat, berhentilah melakukan hal sia-sia. Bersiap-siap untuk memperbanyak ketaatan dan buatlah rencana-rencana kebaikan ke depan. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan yang paling banyak berkah buat kita semua. Silakan memilih di Ramadan tahun ini perbuatan istimewa apa yang akan Anda capai. Siap-siap dan bikin agenda kebaikan apa yang akan menjadi prioritas Anda pada tahun ini. Lakukan. Anda tidak bisa semuanya. Jangan sampai kemudian galau atau gabang semuanya. Mulai hari ini dulu, dari semua ibadah-ibadah yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan, pilihlah yang paling istimewa yang akan menjadi prioritas Anda, yang akan merubah-rubah hidup Anda, merubah hidup Anda setelah bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga Anda menjadi manusia baru, menjadi manusia yang penuh berkah setelah ini, setelah diampunkan semua dosa-dosa. Tapi jangan lupa juga buat keluarga, para ayah, para bunda, eyang, para kakek, para nenek. Ini kesempatan untuk membayar dosa-dosa kepada anak-anakmu. Karena kamu dulu salah mendidik, maka perbaikilah cucumu. Itu pun harus menjadi target tertentu. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kesalahan dan salah. Karena sudah setengah tujuh. Kalau pakai pertanyaan nanti panjang. Saya mengajak kalau sempat besok berada hadir bersama kita di Monas, insya Allah aman. Karena dari presiden sampai ke rakyat jelata, Indonesia ini punya kewajiban membela alam kudus, betul Monas. Saya sudah berjumpa dengan aparat. Ya, selentingan saya dengan presiden juga ikut datang di acara itu di Sulawesi. Saya tidak akan melarang siapapun yang datang, tapi dengan hati yang ikhlas, tidak punya kepentingan politik. Semata-mata ingin ikhlas dan menjadi pejuang pembebas Peter Maktis, mengamalkan undang-undang dasar kita bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, ketidaksesudahan beri manusia dan beri keadilan. Akan lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu sekalian datang bawa konsumsi, karena orang-orang di daerah juga mulai berdatangan, dan biasanya sholat subuh berjamaah di Istiqlal dan di Munas sudah berjalan. Dan insya Allah untuk sholat subuh zikirnya dipimpin oleh Ustaz Arifin Ilham, dan nanti akan ada juga muraja suara Al-Kahfi dan suara Al-Isra bersama Sri Hufaz, yang saya ajak karena kekuatan Quran yang kita bawa. Tidak ada yang bisa membebaskan Baitul Maqdis kecuali generasi Quran. Itulah karenanya kenapa ada 10 kata Quran di dalam surah Al-Isra. Berpuncak acara, kita akan membaca semua yang hadir dan semua yang menonton video streaming surah Al-Isra ayat 1-10 selain orasi-orasi dari para ulama dan ulama'an, dan ditutup dengan sholat Jumat berjamaah. Setelah sholat Jumat berjamaah, kita berdoa lalu semua pulang dengan damai, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bersatu dan terdepan dalam menyelamatkan Baitul Maqdis. Semoga yang hadir besok mendapatkan percikan keberkahan Baitul Maqdis. Semoga yang hadir besok diperlihatkan lindungi yang menyayatina tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tunggu, mudah-mudahan diberikan kesempatan dan kesehatan. Insya Allah acaranya aman dan damai. Polri juga akan mengawal dengan 28.000 dan sudah menyiapkan pula pasukan-pasukan lain dari TNI. Terima kasih. Terserah mulai datang ke berapa. Mulai subuh, saya mungkin mulai subuh sudah di Istiqlal dan kemudian juga ke Monas setelah itu. Lalu terus sampai sholat Jumat, kita akan suarakan ke dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Kiai Haji Bakti Nasir, SMM.